Ter? Terá? Ter? Sappi. Vieti! Vieti! Vieti! Ih, langkah si semang. Ya Allah, kok lawangnya dikunci? Umah kayak umah sumun. Pada mendiwongi ya. Tidak! Tidak! Ditinggal dengan Kakang senajan wong tua beri maklum rumah tangga, tapi kakang gawe senengi keluarga. Irah Irah, kakang tegak Irah. Ya Allah, Irah lunga mengendi jogang sampai pada lumutan, tempat turu sampai pada jamuran. Kaya-kaya wis lawas Irah ninggalakan umakin. Irah Irah Beti langka langka langka punten. Jare-jare yoyo balik ku ya taca mangga punten eti nang yoyo Mami. Aduh ya bae balik nang pangapunten kulami sekatai kelepatan kula pamugi mimi sakit dan maklumlah ngampura segala dosa kula. Yoyo nang, aduh alhamdulillah tuh mimi bisa ketemu dewek baik. Mama buatan merici mi beli nang beli wara mimi kuning mamaku beli wara beli cung mung rungu jari sira balik sing penjara. Syukur nang, alhamdulillah bisa ketemu mami. Gimi, kula dewek beli ngerti ning persoalannya. Tira menditira eti tira. Mantek kula ketuan nih gumi. Jare dewek kula ku pengen ketemu karo keluarga. Ya terus benang. Tekan ing kini coba mimi delengen dewek. Umah kaya umah suwung. Lawang gak tak bubak pun gumi. Lawang dikunci. Peduran sampai pada jamuran mi. Tirai mendit tirai. Langkah tirah langkah bieti mi. Ya Allah Gusti. Pada mendit je ya. Ya ngana maning baik kita lagi bunga-bunga anak balik sing penjara. Keadaannya sehat. Kok tirah lu nga mendit sih? Ya Allah Gusti pengirani ya ikut delengen kasur sampai pada jamuran. Sawang melulu umah sampai kotor kayak kenen. Guna-guna wawara abocak warat mengendimu mengendiku. Bokat ngupai kabar ning Mimi mana? Beli nang, orang anak kabar berita nih. Ya Allah Gusti pengiran aduh pating belarap kini ning dapurki. Gimi, kula dewek kelangan. Rupanya si wis lawas kini yoyo. Ya, kocok ya gona wawara lengan sampe pating belarat kaya kenin. Ya sekal malam si bocok ya beli bener sih. Hari bokat mimi si cung beli dolan-dolan manaku ya bokat ana baini rumah. Ya maklum dah mimi kunang purwa dewek ya karuan wong tua karo anak. Ya udah digawe park digawe adu ya bisa. Nuh ya kudu beruni watak ke mama Ira ora. Ini metu gagah doli ora kana guru dewe. Tadi kepri ben kini bocak ki. Dudu hari sirane wis bener-bener cung sora duwe persoalan wis beres. Kula pun bebas nih. Coba jari mimi pipin beneran mimi. Sekin sejuk. Orang pati-pati rapi nira ninggalakan tempat kian. Tentunya bawis langkah harapan. Kanggo ngadepi rumah tangga karo irat. Sekin sejuk bupri ben gaya jadi gawe cilik pikir. Dikena wong lanang nangis pantangan gede. Ngetok kaki banyak. setian ing kula. Kula durung pernah gawe salah, apa maning gawe lara ning sira. Barengan karo Mama Cali, Mama Kualon, kaya-kaya mi beli mungkin. Beli mungkin? Ya kula karo mimiki sing paraki batine bae, atine be pendongane bae sing mimi. Bagian kula sini dimbuni-ngendi. Gandrung setengah mati, kebayang ning rapi, kula pengantin nanyar, lagi seneng-senengi rumah tangga, mangkat di penjara, gara-gara pitna, akhirnya kula balik ning penjara, gawe nasi kula arep seneng karo keluarga, kan ikene lah. Mungkin sebab kula beli ngerasa. Tapi bukti yang aneh ning kula. Ya Allah, bukti kan mahasiswa siapa mulutan kurang ajar teman. Aduh, yang mana anak kemini? Ini siapa sih? Orang tersangka teman orang tersiana jari ga jari. Beli mungkin senari silak ngokon berbuat simbeli-beli susu. Sebab kula kon hibur ning kana kaya percuma langka artinya. Bane jeblis jerung. Sejening cangkem, sejening ati. Najan melu nikula tapi bakam Mimi durung dipegat ning Mamat Sali. Berarti Mimi masih pertanggung jawabnya Mamat Sali. Durung lepas sing tangannya Mamat Sali. Jadi Mimi akan pegatan dingin tak tuh? Ya, kula blingong kon. Cuman terserah Mimi. Apa sayang ning anak? Apa sayang ning laki? Kayak kula si Mimi. Tika dia mong anak ning kini maning. Padahal berwarna Mia, kula niburi Mamat Sali sing cilik mula. Iya. Durung pernah kula gawe curang ning wong tua. Iya. Durung pernah kula ngrugiaken ning wong tua. Iya. Kula kumi di sekolah kaken bari dagang es, bari dagang koran, jaring paribasane, tumbang-tumbang wong tua. Tapi akhirnya Mama. Tanpa dimpa di mana Sira tu meniti ya bagian lawas di penjara gawak kemah. Sehat baik, Sira tenang. Jadi, prevent, kularap turun ning kene bae mi. Kene deleng iki cuma anjep dilep kaya kene. Bagen jogane padang lumut deleng niku keturun sampai metu jamure. Anjep aja nang aja. Usah gini. Bugelaran apa mugelaran apa mi. Sing penting kula bengi kien bokat kula ngenteni mimi sepikian gak apa-apa. Tapi kula pengen weru mendi tirah lungane. Pengen weru kabare tirah sing sabenere lan bi eti. Eh takon takon ing tangga durung bokat ana sing weru wicung. Takon ing tangga kabeh lah kakabar lan bisane. Ini kucap ku mendi tau umpama balik bokat ing bok bapane yong ari tirah ku bocoro dembok ora de bapak. Kasurapa digawani? Si kasurapa perabot dapur masih butuh. Lawang nggak dikunci nih sinjaba. Lawangnya dikunci sinjaba. Dikunci. Tapi lawangnya dikunci berarti wongnya metu. Di kula dari ngerti. Tapi perabot perabotan nih sih. Masih dia wong tua tentu balik wong tua ni sedengi tirai pun salam bokora bapa. Apa sih digawani Betty bokat ni? Bokat ni suruh kula mana? Tarik balik ni aja itu yang bagian jaga tewi petang kami tarik maghrib ni. Potakan ni sang gini mawon ni. Sedana. Tak gua apa lah. Pokat metu kudut. Nang saja nangis pasti yo. Rabi ni rane ninggalakan tentu wis beli demen karo sirap beli tenang. Kelingan ning mama sing wis langka ning dunia. Sebagian kelingan si kelingan aja di. Pikirin teman-teman sing kok tak menjaga. Ini balik ya. Mangga mangga mi. Bayangannya tirah kayak ketanding di rarpan. Tirah, apa sih tirah ku sengaja ninggalakan kakak? Apa sih tirah sengaja gawe laran ning kakak? Pengen deleng kamar-kamar. Jaga tewis peteng pas maji porok yang nyulut damar-damar aja. Tirah di eti mendia turu mungkinin peturun peturunnya anyep mungkinin berinding di toko merinding di mungkin di Tira di samar suara ni tira apa ning jabak tira. Tira, Tira, kakang, Tira, Tira ningen di Tira. Kakang melu Tira. Melu Tira. Kakang demen Tira. Kakang demen Tira. Nang apa Tira lunga tanpa kabar? Nang apa Tira lunga tanpa ngupai berbincang? Apa sengaja Tira gak mati? Tira. Ya Allah. Ya Allah. Kayak tak lebih bakal bahagia. Urip tanpa Tira. Kayak tak lebih bakal jenai Tira. Nangapa Tira ngupai suara bayi? Orang yang ingat kerai dekat kan rindu pengen katon Tira. Ada di ditekul hati sampai sekali ngujung dunia gak kembali mati Tira gak kembali Tira